Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 18 Maret 2012 bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir 1433 Hijriah, tentang membuat gambar dan patung. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Thalhata radhiyallahu anhu qala, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawwiru. Rawahul Bukhari. Dari Abu Thalha radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk pada suatu rumah yang ada anjingnya atau ada gambar atau patung. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 64. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innal baita alladhi fihi suwaru la tadkhuluhul malaikatu. Rawahul Bukhari. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang ada gambar atau patungnya tidak dimasuki oleh malaikat. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah juz 7 halaman 67. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalibu illa naqadahu. Rawahul Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membiarkan di rumahnya ada sesuatu yang berupa palang-palang salib melainkan beliau menghilangkannya. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 65. An Abil Hayyajil Asadi qala, qala li Ali ibn Abi Thalib, ala ab'asuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timsalan illa tamastahu wala qabran musrifan illa sawaitahu. Rawahu Muslim. Dari Abul Hayyaj Al-Asadi, ia berkata, Ali bin Abu Thalib berkata kepadaku, apakah aku tidak boleh mengutusmu seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku, yaitu janganlah kamu tinggalkan patung kecuali kamu menghancurkannya, dan janganlah kamu biarkan kubur yang tinggi kecuali kamu meratakannya. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 666. An Abi Hurairah qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, wa man adlamu mimman dhaba yakhluqu ka khalqi fal yakhluqu habbatan wal yakhluqu zarratan. Rawal Bukhari. Dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat sesuatu seperti ciptaanku? Cobalah mereka buat sebiji gandum. Cobalah mereka buat seekor semut. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 65. Qala Abdullah, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna ashaddan nasi adaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwiruna. Rawal Bukhari. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat ialah tukang membuat gambar atau patung. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 65. Qala Abdullah ibn Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal ladhina yasna'una hadhihi suwara yu'adzabuna yawmal qiyamah. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Rawahul Bukhari. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat patung-patung ini akan diazab pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kamu buat. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 65. An Anas radhiyallahu anhu qala, kana kiramun li Aisyata satarat bihi janiba baitiha. Wa qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amiti anni fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, adalah Aisyah mempunyai tabir yang ia gunakan untuk menutupi bagian samping rumahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hilangkanlah tabir itu dariku karena gambar-gambarnya selalu mengganggu dalam salatku. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 66. An Busri bin Sa'idin an Zaid bin Khalidin an Abi Talhata sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratu. Qala Bushrun, summashtaka Zaidun fa'udnahu fa'idha ala babihi sitrun fihi suratun. Fakultu li'ubaidillahi rabibi maimunata zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam, alam yukhbirna Zaidun anis suwari yawmal awwali. Faqala Ubaidullahi, alam tasma'hu hina qala illa rakman fi saubin. Rawahul Bukhari. Dari Busair bin Said, dari Zaid bin Khalid, dari Abu Talhah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk di satu rumah yang ada gambar atau patungnya. Kata Busair, sesudah itu Zaid bin Khalid sakit, maka kami pergi menjenguknya. Tiba-tiba di pintunya ada satu tabir yang ada gambarnya. Maka saya berkata kepada Ubaidillah anak angkatnya Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemarin dulu bukankah Zaid khabarkan kepada kita tentang gambar atau patung? Maka kata Ubaidillah, tidakkah kamu dengar ia berkata, kecuali gambar di kain? Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 66. An Aisyata annahu kana laha saubun fihi tasawiru mamdudun ila sahwatin, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaihi, wa qala akhirihi anni, qalat fa akhartuhu wa ja'altuhu wasaida. Rawahu Muslim. Dari Aisyah bahwasanya ia mempunyai suatu kain bergambar yang dibentangkan pada satu rak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap padanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah kain itu dari hadapanku. Aisyah berkata, lalu aku menjauhkannya dan aku menjadikannya beberapa bantal. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1668. An Aisyata qalat, dakhala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alayya wa qad satartu namaton fihi tasawiru panahahu fattakhadtu minhu misadataini. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku padahal aku memasang satu tabir yang bergambar. Lalu beliau menyingkirkannya, lalu kain itu aku jadikan dua bantal. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1668. An Aisyata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annaha nasabat sitran fihi tasawiru fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanaza'ahu qalat faqata'tuhu wisadataini. Rawahu Muslim. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia memasang satu tabir yang bergambar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan melepasnya. Aisyah berkata, lalu kain itu aku jadikan dua bantal. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1668. Qalat Aisyatu qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu bikiramin li ala sahwatin li fiha tamasilu. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakatahu wa qala Ashaddun nasi adaban yaumal qiyamati alladhina yudahuna bi khalqillahi. Qalat waj'alnahu wisadatan aw wisadataini. Rawahul Bukhari. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari satu perjalanan, padahal aku menutup rak dengan satu kain yang bergambar. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, lalu melepasnya sambil bersabda, orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat ialah orang yang menyerupai ciptaan Allah. Aisyah berkata, lalu aku menjadikannya satu atau dua bantal. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 65. An Aisyah radhiyallahu anha anna hashtarat numraqatan fiha tasawiru faqama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil babi falam yadkhul faqultu atubu ilallahi mimma adnabtu. Qala ma hadhihi numraqatu? Qultu litajlisa alaiha wa tawassadaha. Qala inna ashhab hadhihi suwari yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Rawal Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia membeli satu bantal yang bergambar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk, hanya berdiri di pintu saja. Maka aku berkata kepada beliau, saya bertobat kepada Allah dari dosa yang telah kulakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buat apa bantal ini? Jawabku, untuk duduk Rasulullah dan untuk bersandar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kamu buat. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 66. Qalat Aisyatu ra'aituhu kharaja fi ghazatihi fa akhadtu namatan fa satartuhu 'alal babi falamma qadima faron namata araftul karahiyata fi wajhihi fajadabahu hatta hakatahu aw qata'ahu wa qala innallaha lam ya'murna an naksual hijarata wattina. Qalat faqata'na minhu wisadataini wa hasautuhuma lifan falam ya'ib dzalika alayya. Rawahu Muslim. Aisyah berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dalam suatu peperangan. Maka kuambil satu hamparan yang bergambar lalu kupasang di pintu. Setelah Rasulullah pulang dan melihat hamparan itu, tampaklah di wajahnya bahwa beliau tidak suka. Lantas beliau mengambilnya dan merobeknya atau memotongnya sambil bersabda, sesungguhnya Allah tidak menyuruh kita memakaikan pakaian pada batu dan tanah. Aisyah berkata, lalu aku menjadikannya dua bantal dan aku mengisinya dengan sabut kurma. Maka Rasulullah tidak mencelaku yang demikian itu. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1666. Qala Ibnu Abbasin, sami'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man sawwara suratan fid dunya kullifa yaumal qiyamati ayyan fuha fiha ruha wa laisa binafikhin. Rawahul Bukhari. Ibnu Abbas berkata, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat satu gambar atau patung di dunia, dia akan disuruh memberi ruh di hari kiamat, padahal ia tak dapat memberi ruh. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 67. An Sa'id bin Abil Hasani qala Ja'a rajulun ila bani Abbasin faqala Inni rajulun usawwiru hadhihi suwara fa'aftini fiha faqala lahu utnu minni fadana minhu summa qala utnu minni fadana hatta wada'a yadahu ala ra'sihi qala unabiuka bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu musawwirin finnari yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan wa tu'adzibuhu fi jahannama rawahu Muslim. Dari Sa'id bin Abu Hasan ia berkata, telah datang seseorang kepada Ibnu Abbas, lalu ia berkata, aku ini seorang tukang membuat patung atau gambar. Berilah fatwa kepadaku tentang ini. Maka Ibnu Abbas berkata, mendekatlah kepadaku. Maka ia mendekat kepadanya. Kemudian Ibnu Abbas berkata lagi, mendekatlah kepadaku. Lalu ia mendekat kepadanya, sehingga Ibnu Abbas meletakkan tangannya pada kepalanya. Ibnu Abbas berkata, aku beritahukan kepadamu dengan apa yang kudengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap tukang patung atau gambar tempatnya di neraka. Untuk tiap-tiap satu gambar atau patung yang ia buat, Allah berikan satu nyawa untuk menyiksanya di jahanam. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1670. An Aisyata anna umma Habibata wa umma Salamata zakarata kanisatan ra'ainaha bil habasati fiha tasawwiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ulaiki idza kana fihi murrujul salihu fama tabanau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwara ulaiki syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, sesungguhnya Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah, yang di dalamnya ada gambar atau patung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mereka itu apabila ada seorang yang soleh di antara mereka yang meninggal, maka mereka membuat tempat ibadah di atas kuburnya, dan mereka membuat patung atau gambarnya di situ. Mereka itulah orang-orang yang jahat pada pandangan Allah di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 375. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu al'abu bil banati inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamna minhu fasuyar fayusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, dulu aku biasa bermain dengan boneka-boneka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mempunyai kawan-kawan bermain yang datang kepadaku. Kemudian apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, mereka menyembunyikan boneka itu karena takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan kedatangan kawan-kawanku itu sehingga mereka tetap bermain bersamaku. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 102. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ghazwati Tabukin au Khaibar wa fi sahwatiha sitrun fahabbat rihun fakashafat nahiyatas sitri an banatin li Aisyata lu'iba faqala, ma hadha ya Aisyah? Qalat, banati. Wa ra'a bainahunna farasan lahu janahani min riqa'in faqala, ma hadzal ladzi ara wastuhun qalat farasun qala wa ma hadzal ladzi alaihi qalat janahani qala farasun lahu janahani wa qalat ama sami'ta anna li sulaimana khailan laha ajnihat qalat fadhahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aitu nawajidahu rawahu abu dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk atau perang Khaibar. Sedangkan di sebuah rak ada tabir dari kain. Lalu ada angin bertiup. Maka terbukalah tabir itu dan tampaklah boneka mainan Aisyah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa ini hai Aisyah?" Jawab Aisyah, "Ini adalah bonekaku." Dan di antara boneka-boneka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada mainan kuda yang bersayap terbuat dari kain. Maka beliau bertanya, "Lalu yang di tengah itu?" Jawab Aisyah, "Kuda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang di atasnya itu?" Jawab Aisyah, "Itu dua sayapnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Kuda kok bersayap?" Jawab Aisyah, "Apakah engkau belum mendengar bahwa Nabi Sulaiman itu mempunyai kuda yang bersayap?" Kemudian Aisyah berkata, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sehingga aku lihat gigi gerahamnya." Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 283, nomor 4932. Keterangan. Dari hadis-hadis di atas kami berpendapat bahwa yang dilarang atau yang diharamkan dalam hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut. 1. Membuat gambar atau patung yang disembah orang. 2. Membuat gambar atau patung yang dikhawatirkan disembah orang. Adapun membuat gambar atau patung untuk hiasan, gambar pada kain dan lain sebagainya yang tidak dikhawatirkan akan disembah orang, maka hukumnya mubah. Dan adanya Rasulullah SAW begitu keras melarang tentang gambar atau patung ini, bisa juga karena pada waktu itu orang-orang baru saja meninggalkan penyembahan berhala. Sehingga apabila tidak dilarang keras, kemungkinan orang-orang akan kembali menyembah berhala, gambar atau patung. Wallahu a'lam. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.